Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit biografi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, siapa namanya Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala lengkap tanpa melihat Arman, tanpa melihat. Sebelumnya Utsaimin siapa? Kakeknya Muhammad bin Saleh, bapaknya bin Wahibi. Hasan. Naam. Lahir di mana dan tanggal berapa? Lahirnya di mana? Tanggal berapa lahirnya? Di mana lahirnya? Syekh Utsaimin. Tanggal berapa lahirnya? Ditulis apa enggak? Hah? Ditulis, harus tulis nanti. Nah, di mana dan tanggal berapa lahirnya? Sampingnya. Tanggal berapa dan di mana? Hah? Unaiza. Tanggal? Tanggal? 27 Ramadhan tahun 1042. 47 yang betul. 1347 Hijriah. Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan menghafal di hadapan kakeknya dari ibu. Siapa namanya? Abdurrahman. Ada di situ? Ada? Harus menulis. Paling belakang. Siapa kakek dari ibu dari Syekh Al-Utsaimin yang beliau menghafal darinya, belajar Al-Quran pun darinya? yang tidak nulis berikutnya dapat iqob. Iqobnya baca hadis yang dihafal sambil berdiri nanti berikutnya. Nah, belakangnya Sufyan. Al-Damir. Siapa syekh pertamanya Asy-Syaikh Al-Utsaimin? Guru besarnya. Yang pertama. Belakangnya Medi. Sampingnya itu. Siapa guru besar pertamanya Asy-Syaikh Al-Utsaimin? Yang kitabnya antum pelajari di sini. Siapa namanya? Hilang. Dikumpulkan. Syafi'i enggak pakai kertas nulisnya, pakai tulang-tulang, dikumpulkan tulangnya. Nah. Antum. Ya. La. Guru besar pertamanya Syekh Al-Utsaimin. Guru besar pertamanya. Syekh pertamanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Ini belum masuk kitab, baru biografinya Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Harus ditulis. Naam. Menghafal tidak wajib, tapi nulis. Naam. Terlebih yang bisa dan gampang ditulis harus tulis. Paham? Siapa syekh keduanya? Yang seorang mufti ahli fatwa di zamannya. Tidak ditulis. Hafidh. Tidak tahu. Umair. Siapa? Siapa namanya Syekh bin Baz? Nah, udah dikasih kata kuncinya. Yang bisa menjawab siapa? La. Antum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Naam, ahsan rahimahullah ta'ala. Meninggal tahun berapa Syekh Al-Utsaimin? Meninggal tahun berapa? Hari Rabu tanggal 15 Syawal. Rabu 15. Nah, tulis cepat ya. Belajar nulis cepat. Rabu 15 Syawal 1421 Hijriah. Atau 1999 Masehi. Sudah lahir. Nah. 1421 Hijriah. Dikuburkan di Makkah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, kita masuk pada kitab Kitabul Ilm. Di maka di bab ini terdiri dari 3 pasal. Pasal pertama tadi definisi, yang kedua fadl keutamaan, yang ketiga hukum menuntut ilmu. Thumma intaqalna ila al-faslil awal. Kita masuk pada pasal pertama. Ta'riful ilm. Ta'rif al-ilm. Nah, dipahami dengan baik-baik apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, karena sangat bermanfaat buat kita. Qala rahimahullah lughatan naqidul jahli. Ilmu itu secara bahasa adalah naqid al-jahl. Naqidul jahli, lawan dari kebodohan. Lawan dari kebodohan adalah ilmu. Ada al-jahlu, ada al-ilmu. Kedua-duanya saling bertolak belakang. Namanya apa? Naqid. Nah, sama seperti tauhid lawannya syirik. Begitu pula sunnah lawannya bid'ah. Taat maksiat. Nah. Itu namanya apa? Lawan. Maka ilmu adalah lawannya kebodohan. Nah. Wahuwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah idraku syai', mengetahui sebuah perkara. Ala ma huwa alaihi, sebagaimana mestinya, sesuai dengan fakta realita, mengetahui sebuah perkara sesuai dengan kondisi aslinya, sesuai dengan faktanya, real. Ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Dengan pengetahuan yang pasti. Nah, sebagai contoh, misalkan ada orang tanya sama kita, kamu tahu bis? Tahu. Coba jelaskan bagaimana bis itu. Nah, kemudian dia menerangkan bagaimana kondisi sebuah bis. Bis itu kendaraan yang begini-begini panjang, memuat banyak orang padanya. Dia jelaskan sebagaimana bis itu, sebagaimana mestinya. dan dia mantap ketika menjelaskannya begini, begini, begini, begini. Itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Jadi kalau menjelaskan atau mengetahui sebuah permasalahan tapi tidak sebagaimana mestinya, bukan ilmu namanya. Nah, tidak sebagaimana mestinya maka itu bukan ilmu. Nah, dia misalkan membicarakan sholat, mempelajari mengetahui sholat, tapi ternyata apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui bukan sebagaimana mestinya, maka bukan dinamakan ilmu. Bukan dinamakan dengan ilmu. Atau dia tidak memiliki pengetahuan yang pasti alias ragu-ragu, maka bukan juga dinamakan ilmu. Nah, bisa dinamakan dengan dhan atau bahkan syak atau bahkan waham. Nah, tergantung tingkat keyakinan dia. Iya kayaknya begini, iya kayaknya begitu. Kayaknya-kayaknya ini menunjukkan dia tidak pasti dalam pengetahuannya, maka bukan ilmu yang demikian. Berdasarkan definisi Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka ilmu itu mengetahui sebuah permasalahan sebagaimana mestinya, pengetahuan yang pasti. Nah, pengetahuan yang pasti. Maka kita ketika belajar harus betul-betul memahaminya, supaya apa? Pemahaman kita pasti mantap, dan itulah ilmu. Nah, ada mungkin misalkan di kelas santri ataupun mungkin kelas aba misalkan, karena mungkin tak lagi insya Allah ada pelajaran bahasa Arab, maka harus dipahami dengan pasti. Jangan sampai ketika ditanya apa terjemahannya hadza masjidun, ketika menerjemahkan ini lihat ustadznya lagi masjid, takut salah. Apalagi kalau sampai sedikit digertak gitu, langsung berubah jawabannya. Dari yang awalnya terjemahannya ini masjid jadi ini rumah misalkan, karena gertakan. Loh kok berubah? Iya kayaknya. Nah, ini bukan ilmu namanya. Ilmu itu pasti. Nah, ini masjid. Hah? Ini masjid. Begitu. Jadi harus mantap. Idraku syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Nah. Lawan dari kebodohan, ilmu. Itu secara bahasa. Istilahan, secara istilahnya, faqad qala ba'du ahli al-ilmi, faqad qala ba'du ahli al-ilmi, huwa al-ma'rifatu wa huwa diddul jahli, huwa al-ma'rifatu wa huwa diddul jahli. Sebagian ulama mengatakan huwal ma'rifah, ilmu itu ya ma'rifah, pengetahuan. Ilmu itu ya ma'rifah, ma'rifah itu ya ilmu. Huwal ma'rifah. Wa huwa diddul jahl, dan ilmu itu lawan dari kebodohan. lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli al-ilmi innal ilma awdahu min ay ya'rifa. Adapun sebagian yang lainnya dari ulama, mereka mengatakan sesungguhnya ilmu itu awdah, lebih gamblang minal ma'rifah dibandingkan ma'rifat, dibandingkan ayya'rifah, dibandingkan seseorang itu sekedar tahu. Ilmu lebih gamblang dibandingkan sekedar tahu. Difahami insyaallah. Ada orang sekedar tahu, ada orang yang benar-benar tahu. Maka ilmu itu yang benar-benar tahu. Adapun yang cuma sekedar tahu, namanya apa? Ma'rifat. Namanya ma'rifat. Sama-sama mengetahui, tapi ilmu lebih gamblang lagi. Nah, lebih jelas, lebih gamblang, lebih terbuka. Itu keterangan sebagian para ulama. Yang pertama tadi mengatakan ilmu itu ya ma'rifat, pengetahuan. Ma'rifat itu adalah ilmu. Sama, ilmu ma'rifah sama. Yang kedua, ilmu lebih gamblang dibandingkan ma'rifat. Dibandingkan ma'rifat. Naam. Maka beda orang yang tahu sholat dengan orang yang betul-betul tahu sholat. Orang yang sekedar tahu dengan orang yang betul-betul dengan gamblangnya dia mengetahui sholat. Nah, perbedaan antara kedua orang ini, yang satu benar-benar dia tahu tentang sholat, yang satu sekedar tahu, yang kedua sekedar mengetahui. 6. Qala walladhi ya'nina huwal ilmu syar'iyyu. Walladhi ya'nina huwa al-ilmu syar'i. Maka yang kita maksudkan, yang menjadi fokus kita sekarang adalah ilmu syar'i, pembahasan ilmu syar'i yang akan dibahas di kitab ini. Yang menjadi fokus kita, kata beliau rahimahullah, adalah ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i wal muradu bihi? Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi. Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Maksudnya ilmu syar'i adalah ilmu yang Allah turunkan. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam berupa penjelasan dan petunjuk. Berupa penjelasan dan petunjuk. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam berupa penjelasan dan petunjuk. Inilah ilmu syar'i. Qala rahimahullah fal ilmu alladhi fihi ath-thana'u. Fal ilmu alladhi fihi ath-thana'u wal madhu huwa ilmul wahyi, huwa ilmul wahyi. Maka ilmu yang terdapat sanjungan padanya, ilmu yang mendapat sanjungan wal madah, begitu pula pujian, ilmu yang disanjung-sanjung, yang mendapat pujian adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu, ilmu yang mendapat keutamaan dari Allah, disebutkan, dipuji, bahkan pelakunya yang memiliki ilmu, yang mengemban ilmu, mendapat sanjungan dari Allah karena ilmunya. Ilmu apa ini? Ilmu syar'i, ilmu wahyu. Maka ilmu yang terdapat dalam Al-Quran yang dipuji, begitu pula sunnah yang memiliki keutamaan adalah ilmu syar'i, yang disebutkan keutamaan-keutamaannya, yang menempuh jalan untuk mendapatkannya, begitu pula yang mempelajarinya, akan diangkat derajatnya, begitu pula akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mendapat istighfar dari para makhluk, sampai ikan-ikan di lautan, begitu pula dinaungi oleh sayap malaikat. Ini semua membicarakan ilmu wahyu, ilmu syar'i, ilmu syar'i. Dalilnya apa? Atau sebelum itu beliau mengatakan ilmu ma anzalallahu faqat, yaitu ilmu yang Allah turunkan saja. Ilmu terkait apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam saja, berarti ilmu syar'i. Dalilnya apa? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Hadis Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan bagi orang tersebut kebaikan, yufaqihuhu fid-din, Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan orang tersebut dalam urusan agama." Ilmu agama, ilmu syar'i. Yang Allah ingin orang tersebut mendapat kebaikan dunia maupun akhiratnya, Allah akan berikan kepada orang tersebut pemahaman, kefaqihan dalam permasalahan agama. Berarti yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang Allah berikan pemahaman masalah agama, ilmu syar'i, ilmu salat, ilmu zakat, ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu iman, permasalahan iman, rukun iman yang 6, dan juga apa-apa yang bercabang darinya. Begitu pula ilmu-ilmu tentang ketaatan ibadah, begitu pula ilmu muamalah dan yang lain-lainnya. Permasalahan agama luas dalam berbagai sisinya. Jadi itu dalil yang menunjukkan bahwasannya ilmu yang mendapat pujian dari Allah adalah ilmu agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dinar ataupun dirham, mata uang emas atau perak, tidak mewarisi fulus, tidak mewarisi harta-harta warisan. Innama warrathul ilma, namun mereka mewarisi ilmu. Mewarisi ilmu. Jadi ilmu ini warisannya siapa? Para nabi. Orang kalau dapat warisan harta luar biasa, rebutan, sampai berantem, sampai bunuh-bunuhan, luar biasa. Ya. Urusan apa? Fulus. Urusan harta, gebuk-gebukan, bahkan aslinya bersaudara, kemudian putus hubungan. Gara-gara apa? Harta warisan. Nah. Tapi ini ilmu, warisannya orang yang paling mulia, para anbiya. Banyak orang meninggalkannya, terlebih zaman semakin ke belakang. Zaman semakin ke belakang, semakin banyak yang meninggalkan ilmu dan tidak peduli tentang ilmu. Bahkan nanti akan disebutkan sebuah hadis tentang tiga golongan orang yang menyikapi ilmu. Nah, yang kemudian dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanah. Tiga jenis tanah. Ada tanah yang ketika ilmu mereka mendapati ilmu itu, mereka mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya, dan memberikan manfaat kepada manusia. Nah, dengan tanah itu dia memberikan manfaat kepada orang lain, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Jenis tanah yang pertama. Jenis tanah yang kedua, ajadib. Tanah keras, tanah liat, tapi bermanfaat bagi yang lainnya. Ini seperti halnya huffaz, para penghafal, nah, para perawi hadis. Nah, yang mereka menghafalkan hadis riwayat dari nabi ataupun para sahabat, kemudian dengan mereka menghafal itu bermanfaat bagi yang lainnya. Bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi para ulama. Artinya dengan adanya mereka ini, para ulama mendapatkan riwayat-riwayat yang mereka lah para ulama tadi yang mensyarah, menjelaskannya. Ajadib, seperti halnya tanah liat jadi mangkok, ya. Dia gak bisa menyerap ke tanah, tapi dia menampung, bisa dijadikan sebagai wadah orang itu untuk minum darinya. Ajadib. Yang ketiga adalah qi'an. Tidak menyerap air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah permisalan orang yang tidak butuh dengan ilmu dan tidak mempedulikan ilmu. Qian, enggak dia membuat orang bisa minum air dengannya, apalagi memberi manfaat penjelasan dan lain sebagainya, memberi manfaat tumbuh-tumbuhan, gizi, hewan-hewan, enggak bisa menjelaskan. Artinya mereka enggak peduli dengan ilmu. Datang ilmu kepadanya, dia acuh dengan ilmu tersebut. tuqi'an. Ala kulli hal, itulah ilmu, itulah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil sebuah bagian yang sangat banyak. Mendapat ilmu itu seperti mendapat sebuah hal yang sangat besar, bukan hal yang remeh. Dapat satu dua faedah itu berharga, dapat satu dua manfaat, faedah ilmu sholat, faedah ilmu tauhid, faedah ilmu bahasa, nam, itu berharga, sangat besar nilainya, jangan dianggap remeh. Bahkan Syekh Al-Fauzan mengatakan, nam, terkadang orang itu mendapat satu faedah yang dengannya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullah, wa min al-ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syari'atillahi 'azza wa jalla wa laysa ghairahu. Di antara hal yang dimaklumi bersama bahwasannya yang diwarisi oleh para anbiya, alladzi warathahul anbiya, yang diwarisi oleh para nabi, yang diwariskan oleh para nabi, innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jal, adalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam ma warathu linnasi ilma as-sina'ati wa ma yata'allaqu biha. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi alaihimus salatu wassalam, ma warathu linnasi ilma as-sina'ati wa ma yata'allaqu biha. Mereka tidak mewarisi untuk manusia ini ilmu produksi, ilmu pembuatan ini, pembuatan itu. Nah, mereka enggak mewariskan ilmu buat meja, ilmu buat rumah, ilmu buat masjid, ilmu buat bangunan, atau ilmu membuat makanan, misalkan resep ataupun yang berkaitan dengannya. Bukan itu warisannya, bukan itu warisannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bal inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinah, bal inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, ketika sampai di kota Madinah Yathrib, wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla, wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla ay yulaqihuna yulaqihunaha. Beliau alaihi salatu wasallam mendapati manusia sedang mengawinkan pohon-pohon kurma. Nah, teknik menanam pohon kurma dikawinkan. Qala lahum lamma ra'a min ta'bihim, qala lahum lamma ra'a min ta'bihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hadza fafa'alu. Ketika beliau alaihi salatu wasalam mendapati mereka sedang mengawin-ngawinkan pohon kurma, beliau alaihi salatu wasalam berkata kepada mereka, di saat beliau melihat mereka begitu capeknya mengurusi pohon kurma itu dikawin-kawinkan, capek mereka, butuh apa? Butuh usaha. Beliau berkata sebuah ucapan yang maksudnya adalah enggak butuh kalian melakukan hal seperti itu, enggak perlu, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, memberikan masukan kepada mereka seandainya kalian tidak melakukan hal yang demikian. Fafa'alu, mereka pun melakukannya, dilakukan saran dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa tarakut talqiha walakinan nakhla fasad, mereka pun meninggalkan at-talqih walakinan nakhla fasad, tapi akhirnya pohon kurmanya rusak, gagal panen. Nabi menyarankan, kemudian dilakukan saran tadi, namun hasilnya rusak, tidak membuahkan hasil, fasad. Thumma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi enam masalah adanya fasilitas, adanya ini dan itu yang baru-baru muncul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hikmah dari adanya ini muncullah arahan dari beliau alaihi salatu wasallam, sabda bahwasanya urusan dunia kalian yang lebih tahu. Nah, hikmah dari kejadian itu adalah munculnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Selama tidak melanggar rambu-rambu syariat, maka labas, mubah. Demikian masalah ilmu syar'i adalah ilmu yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu. Tapi kenapa beliau alaihi salatu wasallam tidak mengetahui tentang permasalahan ini? Mengawinkan cara supaya panennya berhasil pohon kurma ini. Yang ini menunjukkan bahwasannya beliau orang yang paling berilmu dalam permasalahan syariat. Dan itulah ilmu yang mendapat pujian dari Allah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini, lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.